Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mu'alah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Kita lanjutkan membaca nukilan-nukilan dari Kitab Abul Barakat rahimahullahu ta'ala. Berkata rahimahullah ta'ala yang terkait dengan adab bergaul, bersahabat, berhuwah, juga adalah tahrir muwafaqah, masalah semestinya seorang sahabat, seorang teman itu berusaha untuk senantiasa mencocoki teman-temannya, tentunya dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, contoh muwafaqah yang salah itu adalah, kata beliau, sebab di antara asbab ghibah, sebab yang tersebab seorang terjatuh ke dalam ghibah, menggibah yang lain, mengumpat yang lain, itu adalah muwafaqatul ikhwan. Karena dia mencocoki teman-temannya. Iya, karena terkait dengan pembahasan kemarin, mudahana, berbahasa basi, yang penting mendapatkan keteman, kedekatan dengan teman, takut kehilangan teman ketika teman-temannya menggunjingkan orang lain, menggibahi orang lain, dia turut serta yuwafiquhum, ya, mencocoki mereka karena khawatir dianggap sebagai seorang yang tidak setia atau yang lainnya. Ini contoh muwafaqah yang salah. Adapun yang dimaksud di sini, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah wa minha killatul khilaf ala al-ikhwan wa taharri muwafaqatihim fima yuriduna fi ghairi mukhalafati din wa sunnah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, di antara adab israh, adab sohbah, walau huwah itu adalah qillatul khilaf. Mengurangi, menyedikitkan berusaha sedikit mungkin menyelisihi teman-teman. Wa taharri muwafaqatihim, dan senantiasa berusaha untuk mencocoki mereka, fima yuridun, dalam apa yang mereka inginkan. Mau safar misalnya, bepergian ke satu tempat, dia berkeinginan berangkat pagi, ternyata teman-teman yang lain ingin siang. Bukan perkara yang prinsip. Nah, tidak menyelisih sunnah, dia berangkat siang dengan teman-temannya, maka hendaknya dia berusaha yuwafiquhum. Nah, atau di satu tempat, di satu ma'had misalnya, teman-teman pengurus yang lain sepakat, kebanyakan mereka menyatakan kita tidur siang santri ibadah zuhur. Ya, jangan kemudian dia ngotot, pokoknya tidur siang santri. Sebagian perkataan para ulama yang lain menyatakan harus sebelum zuhur. Nah, padahal masalah-masalah yang wasi. Tahri muwafaqatihim. Kata beliau, dengan catatan fi ghairi muharafati din wa sunnah, selama dalam perkara yang tidak menyelisihi agama, tidak menyelisihi sunnah. Ini kaid, catatan yang penting. Berusaha mencocoki mereka itu dalam perkara-perkara yang tidak menyelisihi agama dan tidak menyelisihi sunnah. Kalau sampai terjatuh seperti ini, mencocoki mereka dalam keadaan mereka menyelisihi sunnah dan agama, ini namanya mudahana. Di antara bentuk mudahana, basa-basi yang diharamkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, qalat Juwairiyah radhiyallahu an, kata beliau, ta'atullaha arba'ina sanah, aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 tahun. Doa yang beliau panjatkan selama 40 tahun itu adalah an ya'simani min mukhalafati ikhwan. Nah, minta Allah menjaga aku dari menyelisihi teman-teman. Jangan sampai menyempal sendiri, beda sendiri menyelisihi mereka dalam perkara-perkara yang bukan prinsip. Kalau kata Abu Rahimahullah, di antara yang berikutnya juga adalah ihtimalul adha. Nah, sabar di dalam menghadapi, menerima gangguan-gangguan mereka. Ini di antara bentuk akhlakul karimah. Selain badlun nada wa kaful ada, seorang berusaha memberi ya berbagai macam kebaikan, manfaat kepada teman, wa kaful ada, dia berusaha menahan diri dari mengganggu, menyakiti teman. Di antara akhlakul karimah yang berikutnya yang terkait dengan ada usuba adalah ihtimalul ada, dia sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan dari teman. Ini ihtimal ada. Ihtimal itu menanggung beban. Ada, yakni dalam menghadapi ada gangguan atau rasa sakit yang disebabkan oleh gangguan teman kepada kita. Qala rahimahullah, berkata berbarakat rahimahullah, wa minha, di antara adab shuhbah adalah ihtimalul adha. Nah, ihtimal yakni berusaha menanggung beban derita dari adha, dari gangguan orang lain terus teman kepada kita. Waqillatul ghadab, mengurangi marah kepada teman. Syafaqah, dan sebaliknya memiliki rasa kasih sayang kepada sahabat teman. Walbastu warahmatu, senantiasa memberikan kelapangan mengasihi teman, sahabat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id qala lirajuli, kepada seorang sahabatnya, id qala, ketika sahabatnya berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, idzni, wahai Rasulullah, idzni, jadi nasihatilah aku, wa'ujiz, dan ringkaslah, singkatlah di dalam memberikan nasihat kepadaku. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, la taghdab, jangan kau marah. Ada beberapa penafsiran, di antara penafsiran para ulama kita, la taghdab yani la tukthir, minal ghadab, jangan kamu memperbanyak atau sering marah. Di antara penafsiran mereka juga, iya, la taghdab yani la tutbi' hawak indal ghadab, jangan kamu mengikuti hawa nafsumu ketika marah. Iya, lepas kontrol, mukul atau yang lainnya, keluar ucapan-ucapan yang tidak baik. Maka dalam riwayat yang lain sebagian menguatkannya, Rasul SAW menyatakan, nah, jika ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyaqud, fa'in dhahaba wa illa fa falyajlis falyattaji'. Kata Rasul SAW, apabila seorang kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau dengan duduk sudah hilang marahnya, maka hendaknya dia berbaring untuk mengurangi ya akibat marah yang ditimbulkan darinya. Hukum qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Nah, jangan banyak marah, atau yang kedua jangan mengikuti hawa nafsu ketika marah. Qala rahimahullahu ta'ala, yang berikutnya di antara adab suhbah wal israh wal ukhuwah adalah adin bisatu fin nafsi wal mar. Iya, memberikan kelapangan pada jiwa dan harta. Berlapang dada dalam menghadapi berbagai macam kekurangan teman, dan sebaliknya melapangkan, memperluas, memberikan kelapangan kepada temannya dengan harta yang dimiliki. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min hadi antaranya adalah al-inbisatu li ikhwanihi fin nafsi wal mal. Dia berlapang-lapang, ya, memberikan kelapangan kepada temannya fin nafsi, dalam jiwa. Dia berlapang dada, ya, dalam menghadapi kekurangan-kekurangan teman. Wal mal, sebaliknya memberikan kelapangan kepada teman dengan harta yang dimiliki. Qala wa alla yara bainahu wa bainahum farqan, dan jangan sampai dia mengira atau melihat ada antara dia dengan temannya perbedaan. Yang terakhir kata beliau rahimahullah, hadis dari saya baca. Kata beliau rahimahullah, mujanabatul khisal az-zamimah, di antara yang penting juga yang harus ada pada kita di dalam bergaul adalah mujanabah, menjauhkan diri dari khisal, perangai-perangai zamimah yang tercela. Karena sudah kita sampaikan, sebab di antara sebab retaknya ukhuwah adalah ketika masing-masing teman atau salah satu pihak dari mereka ya kurang bagus dalam akhlaknya, adabnya. Kata beliau, wa minha mujanabatut tabaghud wat tadawur wat tahasud, menjauhkan diri dari tabaghud, saling benci, at-tadabur, saling membelakangi, saling boikot, wat-tahasud, saling hasad, saling dengki. Liqali alaihi salatu wassalam, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Janganlah kalian saling benci, jangan kalian saling hasad, saling dengki, jangan kalian saling tadabur, saling membelakangi, saling boikot, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kata para ulama kita, ini hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya ya kaum mukminin itu adalah saudara, ukhuwah fil iman wal Islam. Yang kedua, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya sebab, di antara sebab mereka itu bisa berukhuwah dengan baik ketika menjauhi perkara-perkara ini, menjauhi perkara-perkara ini. Sempurnanya ukhuwah di antara kita ketika hilang dari diri kita ini, tidak saling benci, tidak saling hasad, tidak saling boikot. Rusak ukhuwah kaum mukminin seorang teman dengan yang lainnya ketika mereka terjatuh ke dalam tabaghut, tahasud, tadabur, saling benci, saling hasad, dan saling tadabur, saling boikot, saling menjauh, membelakangi. Qala kata Abu Barakah rahimahullah, fa'amarahum bi'isqati dhalik fi haqqil ukhuwah. Iya, Rasulullah SAW memerintahkan kaum mukminin bi'isqati dhalik, untuk menggugurkan, menghilangkan dhalik, yakni sifat-sifat tercela tadi, saling benci, saling hasad, saling tadabur, fi haqqil ukhuwah, pada hak ukhuwah tadi itu. Ketika terwujudnya ukhuwah yang hak, yang hakiki, ini terwujudnya ukhuwah yang hakiki, yang hak, ini dengan masing-masing kita menjauhkan tabaghut, wa tahasud, wa tadabur. Qala kata beliau rahimahullah, wa nazzahaha an hadhihi al-hisal dhamimah. Rasulullah SAW membersihkan ukhuwah al-imaniyah, ukhuwah yang hak, dibersihkan dari perang-perang yang tercela ini. Nah, ukhuwah yang hak, yang hakiki, itu ukhuwah yang dibersihkan dari akhlak-akhlak yang tercela tadi. Tidak saling benci, tidak saling hasad, dan tidak saling tadabur. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Wa barakallahu fiikum.